Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu ila yaumil akhir. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Minha التفصيليه. يمكن استنباط التشريع منها. Kemudian yang pertama, kalau usul fiqh ini merupakan ilmu yang membahas tentang masalah-masalah yang dirangkum dari dalil-dalil terperinci dan memungkinkan untuk mengambil hukum syariat dari ilmu tersebut. Ya. Di usul fiqh ini merangkum sekian banyak masail-masail yang terkandung dalam dalil-dalil, sehingga yang ditengok oleh usul fiqh itu dalilnya. Ya. Kemudian dari dalil tersebut bisa diambil hukum syariat melalui ilmu usul fiqh. Sehingga hasil dari usul fiqh ini menentukan sebuah hukum syariat. Ya, dari ayat misalkan diambil dari sini hukum syariat wajib, dalilnya ini. Ya, untuk masalah ini hukumnya wajib, dalilnya ini. Itu dengan usul fiqh. Amma qawaidul fiqh, فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام فقه، تيسيرا للمجتهد في عرض الأحكام untuk qawaidul fiqh ini ibarat 'anil masail, sebuah kaidah yang membahas tentang masalah-masalah allati tandariju tahtaha ahkamul fiqh, yang diambil dari masalah-masalah tersebut hukum-hukum fikih. Ya, yang diambil dari masalah-masalah tersebut hukum-hukum fikih untuk memudahkan sang mujtahid dalam menentukan hukum-hukum setiap masalah. Ya. Diulangi lagi, kalau qawaidul fiqh ini kaedah-kaedah tentang masalah-masalah yang diambil darinya hukum-hukum fikih. Ya, hukum-hukum fikih kan banyak. Nah, itu diambil dari masalah-masalah fikih, ya, kasus-kasus fikih ya, yang mirip. Taisiran lil mujtahid, untuk memudahkan sang mujtahid dalam menentukan hukum-hukum untuk setiap permasalahan fikih. Baik. Ya. Dengan kata lain, kalau kaidah usul fikih atau kalau ilmu usulul fikih ini hasil akhirnya menetapkan sebuah hukum syariat. Ya, menetapkan hukum salat lima waktu wajib dengan dalil ayat ini. Sisinya dari sekian sisi, misalkan yang pertama lafaz ini menunjukkan wajib, yang kedua dikuatkan dengan ini. Itu ilmu usul fikih. Ya, hasil akhirnya menetapkan sebuah hukum syariat. Istimbat sebuah hukum syariat dari al-adillah yang mencakup sekian banyak permasalahan. Adapun kalau kaidah fikih, qawaidul fikih ini membahas tentang kaidah-kaidah umum. Ya, kaidah-kaidah umum yang mencakup hukum-hukum fikih. Memudahkan, dalam rangka memudahkan sang mujtahid dalam menentukan sebuah hukum. Misalnya, supaya antum paham. Contohnya, dalam ilmu fikih, ya, ada sebuah kaidah, innal ibrah fil uqud bil maqasid wal ma'ani. Ingat? Pernah dengar kaidah ini? Hah? Dalam bab jual beli. Innal ibrah fil uqud bil maqasid wal ma'ani. Yang dijadikan ibrah dalam masalah akad jual beli itu bil maqasid, dengan niatannya, tujuannya. Nah, ini kaidah. Kaidah dalam apa? Bab fikih. Nah, sang mujtahid dengan kaidah ini bisa menentukan sekian banyak permasalahan, bisa menjawab sekian banyak permasalahan. Masalah yang pertama datang, Pak Ustaz, apakah sah? Ya, saya jual beli di sebuah toko, di market misalkan, tidak ada penjaganya Pak Ustaz, yang ada cuma kasir, ngambil barang, taruh, langsung bayar, keluar tanpa ada al-qadul uqud. Tidak ada kata-kata saya jual terus saya beli, tidak ada. Ya, apakah sahnya demikian? Al-jawab sah. Kok bisa? Ya, al-ibrah fil uqud bil maqasid wal ma'ani. Ya, karena dia datang ke situ niatannya untuk apa? Untuk jual beli, walaupun tidak pakai ngomong. Ya, nah, satu lagi ngomong. Masalah yang pertama terjawab. Yang kedua, Pak Ustaz, apakah sah saya jual beli transaksinya dengan bahasa Inggris? Ya, Pak, pakai bahasa Inggris. Bu, ya, Bu, bahasa Inggrisnya enggak paham. Ya. Sah apa enggak, Pak Ustaz? Sah. Sah. Kenapa kok sah? Karena al-ibrah fil uqud bil maqasid wal ma'ani. Jelas? Nah, satunya lagi Pak Ustaz, sah enggak kalau saya transaksi jual beli pakai bahasa isyarat? Ya, bahasa isyarat. Sah apa enggak ya? Sah. Yakin? Yakin? Jiddan. Ada jiddannya terus. Ya, jawabannya sah. Datang ke pasar misalnya. cek, ambil, pergi. Sah apa enggak? Sah. Ya, nah, ini disebut dengan qawaidul fiqh. Ya, qawaidul fiqh. Nah, wadah. Nah, jadi kalau qawaidul fiqh ini tentang kaidah-kaidah umum yang bercabang dari situ hukum-hukum fikih. Ya, untuk memudahkan sang mujtahid dalam menentukan hukum dari setiap permasalahan. Kalau mirip disamakan dengan kaidah tadi, sah. Ya. Nah. Bapak, kalau usulul fiqh itu bahas tentang dalilnya. Menengok sebuah dalil, agada, kemudian diambil istimbat hukum dari dalil tadi. Oh, dari ayat ini menunjukkan kalau hukum sholat lima waktu wajib. Kok bisa? Disebutkan satu dari lafaz ini. Lafaz ini menurut kaidah usul fiqh begini begini begini begini. Dua, lafaz yang ini. Bukan. Itu namanya usul fiqh. Ya, sehingga hasil akhir untuk usul fiqh itu istimbat at-tasyri' minha. Ya. Mengambil sebuah hukum syariat dari dalil-dalil Alkitab wa Sunnah. Itu namanya usul fiqh. Kalau kaidah fiqh itu pakai faedah. Ya. Yang bercabang dari situ hukum-hukum fiqh yang sekian banyak jumlahnya. Untuk memudahkan sang mujtahid. Allah. Allah. Yang kedua, أن القواعد الأصولية كلية تنطبق على جميع جزئياتها ilmu usul fiqh ini sifatnya kulliyah. Ya, sifatnya kulliyah. Berlaku umum. Ya. Bisa diterapkan pada semua juziyahnya. Ya. Sifatnya umum, kulliyah, bisa diterapkan pada semua juziyahnya. Apa? أما القواعد الفقهية فهي أغلبية أدب أنتم قواعد الفقه ya sifatnya aghlabiyah ke apa mayoritas, hukum mayoritas, sehingga ada perkara-perkara yang tidak tercakup oleh qawaidul fiqh. Nah, contohnya supaya antum paham, contoh di ya, contoh untuk usul fiqh. An-nakirah di siap Nabi tufidul umum ini nyerempet atau nyenggol pembahasan bahasa Arab ya. Ya toh? Isim nadhirah yang ada pada konteks nabi menunjukkan arti umum. Ini usul fik. Ya, sehingga semua bentuk isim nadhirah yang ada pada fi'il nabi menunjukkan arti umum tanpa terkecuali. Itu usul fik. Nah, setiap isim nadhirah yang ada pada konteks nabi menunjukkan arti umum. Contohnya, syahid adalah lafaz qaulin di sini. Ma yalfidhu min qaulin. Tidaklah seorang hamba itu melafazkan atau mengucapkan apapun illa ladaihi raqibun atid, melainkan dicatat oleh raqib atid. Qaul di sini nakirah. Ya. Nakira. Yakin nakira? Nah, ini harus tahu bahasa Arab ini. Jadi, kita tanya lagi. Ya kan? Khobarnya kan sudah pada tahu bahasa Arab ya. Jadi, loh, mana enggak ada absen ya? Ayo. Loh, enggak ada absen ya, wis. Al-aqrab fal-aqrab, yang terdekat kemudian yang terdekat. Serta yang terdekat. Nah, Abu Umar. Qaulin nakirah atau ma'rifat? Nakirah. Sekarang apa cirinya dia nakirah? Yang pertama yaqbalu al-alif wal-lam. Yang pertama yaqbal al-alif wal-lam. Yang kedua, bermakna umum. Ya. Yang ketiga, oh sudah, dua tok ya. Bisa menerima al. Baik, kemudian bermakna umum. Ya. Ya, qaul bisa dikatakan al-qaulu. Gitu ya. haiwan. Sekarang saya ingin satu ciri yang ada dalam ayat ini. Agak sedikit mendalam. Satu ciri yang ada dalam ayat ini. Al-labib yafham bil isyarah. Ya, katanya para ulama kan gitu. Al-labib yafham bil isyarah. Orang yang cerdas itu bisa memahami isyarat. Kalau antum paham gaya penulisan ayat ini, tahu isyaratnya. Panitia juga harus mikir loh ya. Kalau antum lihat dengan seksama gaya penulisan ayat dalam yang ada di papan tulis ini, tahu mana ciri nakirahnya. Aiwa, ciri yang anda sebutkan benar. Anda enggak menyalahkan. Cuma anda ingin satu ciri yang ada dalam ayat. Kejauhan tangganya. Tanwin. Ya. Tanwin apa namanya? Tanwin itu banyak. Ya, ada yang mengatakan 12 macam tanwin. Ya. Ada yang lebih daripada itu. Ada yang khusus masuk isim, ada yang mukhtalafun fi. Nah, itulah contohnya bahasa Arab bergandengan dengan sesuatu. Tanwin. Iya. Tanwin jirinya. Tengok-tengok yang lainnya enggak ada yang dikasih harokat. Cuman kaulinnya tok ada tanwin. Wah, ini jirinya berat. Aywa. Jirinya di sini qul bidina azani Allah wa iyyakum. Pada tanwinnya. Di samping ciri yang tadi disebutkan, bisa menerima al, mananya umum mencakup jami, al-aqwal, juga ada tanwin. Namanya tanwin apa ini? Abu Umar. Nah, ini yang harus tahu, tanwin apa? Banyak tanwin soalnya. Ini tak panggil yang tahu namanya aja. Abu Yahya. Aye. Ini. Tilalul Haq. Oh, belum tahu. Tak panggil veterannya dulu. Besar saya veteran Abdurrahman Boyolali. Duh wallah lah. Junaid. Lu veterannya tak tahu ini. Junaid. Kayaknya sudah lewat Junaid. Ketika dulu kita merasa mudami mas Junaid. Masih ingatkan di kau? Wah dulu pas Junaidnya ini. Tayyip. Sekarang panitianya ini tak tanya. Karena perlengkap ini butuh dilengkapi divisi perlengkapan. Roshid. Aywa, namanya tanwin tanjir. Tayyip, ciri yang pertama. Ya, ada tanwinnya. Namanya tanwin tankir. Nah, sekarang kita terapkan kaidahnya. Qaul nakirah. An-nakirah fi siyaqin nadi tufidul umum. Isim nakirah yang terletak dalam konteks nabi ini menunjukkan arti umum. Di sini disebut dengan siyakun nabi karena diawali oleh ma an-nabiyah. Nah, yang biasa terjemahnya tidaklah. Nah, itu berarti ma nabi. Ya, berarti ayatnya kalau bahasa Arabnya siyak nabi. Ya, konteks nabi. Kemudian ada isim nakirah padanya, maka isim nakirah ini tufidul umum, menunjukkan arti umum, mencakup semua ucapan. Qaul artinya kan ucapan, berarti mencakup semua ucapan. Ya, baik al-aqwal as-sayyi'ah maupun al-aqwal al-hasanah. Ucapan-ucapan yang jelek catat, ucapan-ucapan yang baik juga dicatat. Nah, wabah, wabah. Ini usul fiqh. Dengan usul fiqh. Baik. Wabah. Wabah, insyaAllah. Kemudian sudah dapat tanya, nanti lah buat toh nanti. Yang ketiga, annal qawaid al usuliyah wasilatun listimbatil ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyah. Wasilah, salah satu wasilah perantara untuk bisa mengambil hukum-hukum syar'i al-amaliyah dari sebuah dalil. Berbeda dengan qawaidul fiqh. Ya, berbeda dengan qawaidul fiqh. Naam. Baik. Kalau qawaidul fiqh ini fahiya majmu'atun min al-masail atau majmu'ah min al-ahkam al-mutasyabihah yang kembali kepada satu sebab. Seperti kayak tadi. Ya, al-ibrah fil uqud bil maqasid wal ma'ani. Yang dijadikan ibrah dalam uqud akad jual beli ini al-maqasid wal ma'ani. Niatannya. Sehingga semua masalah-masalah yang mirip dengan hal tersebut dihubungi sama. Itu faedah fikriyah. Kalau usulul fiqh ini salah satu perantara, enggak satu-satunya, tapi salah satu perantara untuk mengambil sebuah hukum syar'i dari sebuah dalil. Nah, yang keempat, أن القواعد الأصولية موجودة قبل الفروع fakihu nafsahu biha indal istimbab. Maksudnya kaidah pada usulul fiqh ini sudah ada sebelumnya, kemudian digunakan oleh seorang fakih atau mufassir untuk mengambil istimbab hukum dari sebuah dalil. Jadi kaidahnya sudah ada terlebih dahulu baru diterapkan pada dalilnya. Berbeda dengan qawaidul fiqh. Kalau qawaidul fiqh baru muncul sesudah ada furu', sesudah ada masalah. Ya, jadi qawaidul fiqh ini semacam kayak kesimpulan dari sekian banyak masalah-masalah yang diteliti oleh para ulama. Seperti kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Ya kan? Ya toh? Al-yakin la yazulu bisyak. Kaidah ini diambil oleh para ulama sesudah meneliti sekian banyak masalah yang mirip. Oh, ternyata kesimpulannya kembali kepada yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan semata-mata keraguan. Atau pada yang lain, al-umur bimaqasidiha. Atau innamal a'malu binniyat. Ya toh? Yang dikatakan masuk pada 70 bab fikih. Ya toh? Naam. Diketahui kok masuk 70 bab karena sudah diteliti dulu bab-babnya tadi. Oh, ternyata ada pada 70 bab yang semuanya kembali kepada satu kaidah, al-umur bimaqasidiha. Itu qawaidul fiqh. Kalau usul fiqh itu kaidahnya disebutkan terlebih dahulu kemudian diterapkan pada masing-masing dalil. Ya, nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum. Nah, itu anda cari dalil ini cocok. Ya, berarti ini nakirah fi siyaq nafi tufidul umum dan semisalnya. Cobah rabihun insyaallah. Yang terakhir, ya. al-qawaid al-usuliyah mawdu'uha al-adillah. Amma al-qawaid al-fikhiyah فموضوعها أعمال المكلف. نعم. Perbedaan yang kelima, kalau usulul fiqh ini yang dibahas dalam kaidah-kaidah usul fiqh itu tentang dalilnya, yang diutek-utek itu dalil. Ya. Naam, ayat ini apa yang bisa diambil dari ayat tersebut? Ya. Faedah apa? Atau hukum apa yang bisa diambil dari ayat tersebut? Itu usul fiqh. Kalau qawaidul fiqh ini yang dibahas adalah a'malul mukallaf, amalan mukallaf. Ya toh? Masail fikhiyah yang disebutkan. Ya toh? Naam. Enggak menyentuh tentang dalilnya. Tapi masalah langsung terjun pada masail fikhiyah. Ya, gimana kalau ini? Gimana kalau ini? Itu qawaid fikhiyah. Kalau usulul fiqh yang diutek-utek masalah dalilnya. Dalil ini menunjukkan umum. Ya. Oh, keumuman dalil ini dikhususkan oleh dalil yang lain. Ya, dalil ini mutlak. Ya, dikait dengan dalil yang lain. Itu usul fiqh. Ya, usul fiqh yang diutek-utek masalah dalil. Adapun qawaidul fiqh yang dibahas padanya ini a'mal al-mukallaf. Baik. Ini di antara perbedaan antara usul fiqh dengan qawaidul fiqh. Nah. Baik. Saya dibagi dari tak? Tidak. Ada pengumuman libur? Terakhir. Oh gitu. Jadi ibaratnya mesinnya belum terlalu ngoyo ya. Jadi masih bisa lanjut? Nah. Hah? Masih. Waktu tadi pagi nggak dipakai. Ayo, ini kita anggap sebagai mukaddimah. Ya, mukaddimah. Sudah? Ayo, pengenalan apa itu usul tafsir, usul tafsir. Apa itu usul fiqh? Kemudian qawaidul fiqh dan hal-hal yang terkait dengannya. Usulul fiqh gambaran umumnya membahas tentang berapa hal. Nah, ini ada yang lihat catatan. Abu Yazid, mana namanya Abu Yazid? Ayo. Al-awwal al-ahkam asy-syar'iyyah al-adillah turuqul istinbat al-ijtihad. Allah ibarik. Naam. Setelah kemudian masing-masingnya sudah digambarkan. Al-ahkam asy-syar'iyyah terbagi menjadi al-ahkam at-taklifiyah dan al-ahkam al-wadiyah. Aywa, ada dua, ada al-ahkam at-taklifiyah, ada al-ahkam al-wad'iyah. Nah, kemudian kita sebutkan juga perbedaan antara usulul fiqh dengan qawaidul fiqh. Nah, sekarang bersiap-siap untuk masuk inti pembahasan. Bagaimana orang yang mau mendaki gunung, gitu ya? Kan mesti dikasih peta. Kalau tidak dikasih peta bukan teori tok, jalan nyasar. Nyasar. Nah, enggak perlu antum ketahui peta lokasi yang akan kita jalani nantinya, insyaallah. Nah. Sedikit masuk. Pembahasan kali ini insyaallah taala sebelum pemanasan. Ya. Kalau dengan mukadimah ya. Ini pemanasan. sebelum praktek kita bahas tentang masalah madlulat al-alfaz. Ya, madlulatul alfaz. Sangat erat dengan bahasa Arab. Ya, ingat diminta untuk kembali merojaah. Ya, ingat-ingat kembali pel-pel bahasa Arabnya. Ya, dari madlulat al-alfaz. Tahu artinya? Si, kamu ingin tahu artinya yang dimaksudkan? Abu Umar, monggo. Yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaz. Gitu ya. Lafaz apa? Ya amsal. Ini ditunjukkan dengan lafaz-lafaz itu apa? Gitu ya. Yakin? Ayo. Madlulat al-alfaz. Ini makna-makna yang ditunjukkan oleh lafaz dalil. Yang kita ingat sekarang dalil Alkitab dan As-Sunnah. Apa yang ditunjukkan ya? Harus tahu. Nanti kalau praktek, antum yang jadi mufasir, pelatih yang jadi mufasir. Ya, istimbat ahkam, setelah tahu madlulatul alfaz, harus bisa mengeluarkan istimbat. Ya. Hai. Yang pertama. Alfazul adillah, lafaz-lafaz dalil ini menunjukkan ma'anin kathirah, makna yang banyak. Ya, madlulat kathira minha, di antaranya wa ahammuha al-amru. Di antara makna yang ditunjukkan oleh lafaz dalil adalah al-amr. Apa makna amr? Apa makna amr? Buya ya, perintah. Baik. Al-amr. Kalau al-amru dalam bahasa Arab maksudnya apa? Karena yang terdekat ini, yang lainnya enggak tahu. Yang terdekat. Yang terdekat kok bisa terus, nanti kan dicoba terus. Al-qarib itu qaid, kalau qaidah faraidnya ya. Lagi bisa al-amr. Dalam bahasa Arab, ya, bahasa Arab. Apa makna al-amr dalam bahasa Arab? Mengizinkan seorang melakukan sesuatu. Gitu ya. Atau mengizinkan seorang istimrar terhadap sesuatu yang telah ada. Al-amr loh. Anda ngomong al-amr, bukan fi'il amr. Beda al-amr, beda fi'lul amri. Ya enggak beda. Ya. Ya, benar kan? Beda. Nah, apa bedanya dengan itu? Kalau antum kok yakin beda. Bedanya apa sih orang? Hah? Yang dekat sudah, untuk apa? Abu Yazid orangnya, insyaAllah. Namanya al-amru qaulun qaulun. Yatadhamman talab al-amal. Apa Farhan. Nah, ini veteran satu lupa. Veteran satu ini. Abu Farhan, ya Allah, Abu Farhan. Loh, mana mutamimahnya Abu Farhan? Surahman. Junaid. Junaid. Hafiz. Gimana? Saya ketemu. Oh, satu dia tadi. Mayal dulu di Al-Lisan. Ya. Ya, namanya Paul. Paul namanya deh. Apa semua yang diucapkan satu Paul. Fatal. Nanti kalau pasti kurang habis ya sih. Fatal. Saudara Mustamil ada bakti huruf al-hijaiyah. Saudara Mustamil ada bakti huruf al-hijaiyah. Ini apa? Ayo, sama. Sama. Kau dengan apa sama? Hah? Nah, agaknya butuh tambahan. Aku ya sih. Oh, dah habis. Nah, si, saya mau nanya panitianya. Semoga panitianya masih ingat terus syarah syuduri zahab. Ya, yang kita inginkan syudur zahab, serpihan-serpihan emas, bukan syudur zahab. Jadi ya, sudah serpihan hilang lagi. Nah, Adun jangan nyerah sebelum berperang atau apa. Saya nggak ngantuk. Kalau monoton ustaznya terus yang jelaskan, ngantuk kan? Ya, ngantuk. Saya ikut jalan juga. Apa kira-kira ya? Rohman nyerah. Wah, nyerah duluan. Telah. Hah? Al-Lafzul Mubin. Allah ibarik. Naam. Qaul itu lafzun mubin. Nah, ini faedah dari Al-Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah. Ya. Melintas di kepala, gitu ya. Asyik uji syik ini dikarenakan oleh para ulama ya. Ibnu Hisham setelah itu sejarah dengan Sahibul Qatar sama atau enggak? Kayaknya beliau ini sudah dipakar oleh Sahibul Qatar, jadi ditanya. Ibnu Hisham Sahibul Qatar dengan Sahibul Sirah. Rajulun wahid am rajulan? Rajulan. Rajulan. Sakit. Sakit. Ya. Sidat. Yakin? Yakin. Ya. Terus siapa Ibnu Hisham Sahibul Sirah? Siapa Sahibul Qatar? Minimalnya antum tahu Sahibul Sirah. Ya, dan banyak berkecimpung dalam masalah sirah. Tolong. Faedah, ya. Patan dulu. Lupa. Aywa, ya, ya. Dua orang. Siapa yang punya kitab Qatrun Nada? Siapa yang punya kitab Sirah Nabawiyah? Allah. Monggo terus. Hah? Ayo. Ibnu Hisham Sahibul Sirah dan Sahibul Qatar rajulan. beda orang. Ya, kalau Ibnu Hisham sahibu sirah namanya Abdul Malik. Ya, Abdul Malik lebih dulu daripada sahibul qatar, lebih dulu matanya. Nah, kalau sahibul qatar sama jenis berapa? Sisi, mereka lihat Yazid tau. Yazid? Ya, kalau saya ingin apa? Yusuf, Yusuf, Yusuf. Yusuf. Ini apa ini? Masih keluarga itu, Yusuf. Lagi dia akan beri isyarat. Syekh Yazid. Rahmat Abdul Aziz Abu Irfah Rahmat Rahmat pula Abdullah Abdullah Rahmat ini kan namanya Yusuf anak-anak Yusuf gak tahu. Nah, ya Abdullah juga tidak tahu. Al-Ladhi dia panggil isyarah. Sama Syarif. Oh, tidak. Ya. Nanya Yusuf tidak tahu. Nanya Abdullah tidak tahu. Siapa kira-kira? Abdul Rahman. Duh. Baru. Bu Yahya. Coba Abu Umar. Al-Habib ya family syarah. Tadi anaknya Yusuf, nanya Abdullah, tak tahu. Siapa kalau gitu namanya? Abdullah Yusuf. Abdullah Yusuf. Abdullah Yusuf namanya. Yakin? Ya. Tak yakin. Tak yakin. Tak. Namanya siapa? Ya Allah. Oh iya, ini peserta ini ya. Ayo. Namanya siapa? Ahmad. Oh, banyak sekali Ahmad ini. Abdullah bin Yusuf. Ya. Abdullah bin Yusuf atau Yusuf bin Abdullah. Abdullah bin Yusuf atau Yusuf bin Abdullah. Abdullah bin Yusuf. Ini harus mencari Yusuf sama Abdullah. Ya tinggal ambil sama kalau gak Yusuf bin Abdullah. Ya Abdullah bin Yusuf. Itu biasa deh. Ayo. Jadi yang namanya Paul kembali lagi. Apa tadi di sini? Al-Lafzul Mubin. Al-Lafzul Mubin. Masuk-masuk kan? Nah, Al-Lafzul Mubin. Dengan yang namanya Qaul itu lafaz. Ya, yang namanya lafaz As-Sawtul Mustamil Ala Ba'dul Huruf Al-Hijaiyah. Suara yang mencakup sebagian huruf-huruf hijaiyah. Kemudian mengandung faedah. Ya. Nah, yang namanya amr itu qaul. Ya tadamman talabal amr. Qaul yang mengandung tuntutan ya untuk beramal, tuntutan untuk berbuat al-amal. Kata-kata al-amal ini mencakup al-fi'l wal al-fi'l wal ya apa ya ada sama wa qaul yakin ayo ada huwa bu yaji karena sebagian ulama menyebutkan talab al-fi'l ya. Yang lebih asmal pakai amal talab al-amal sehingga mencakup al-fi'l wal teruskan wal satu orang ya wal qaul. Nah, ala wajhil isti'la. Ya, ala wajh rajin isti'la. Nah, perintah. Kalau secara bahasa Indonesianya, singkatnya perintah. Ya, baik dari orang yang berhak memerintah ataupun tidak, namanya amr. Ya, namanya amr. Nah, contohnya. Apa contohnya Bu Umar? Perintah. Bukan nanti perintah. Enam. Lagi. Berhubung waktunya sudah lewat dari yang telah ditentukan panitia. Insyaallah taala keterangan berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kami mohon kepada semua peserta betul-betul memahami apa yang disampaikan. Ya, satu sama lain saling melengkapi. Ya, jadi peserta yang mungkin sudah memiliki dasar-dasar yang lebih dari yang lain mengisi yang lain. Jadi ya, di sela-sela waktu senggang merojaah, ayo. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fikihnya, ya kan? Kata-kata fikih. Kalau fikih itu kan